إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حاضرين سيدام جمعات yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan kenikmatannya kepada kita semua, memberikan rahmatnya dan curahan kelimpahan maghfirahnya kepada kita semua. Yang atas dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjadi hamba-hambanya yang terbaik. Kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah karunia, taufik, nikmat mendapatkan hidayah Islam, hidayah iman adalah nikmat terbesar yang diberikan kepada seorang hamba di dunia dan di akhirat nanti. Seorang mukmin di dunia hidupnya akan penuh dengan rasa aman. Seorang mukmin di dunia hidupnya akan penuh dengan ketenangan karena keimanan yang ada dalam hatinya. Walaupun mungkin manusia melihatnya sebagai orang yang miskin, walaupun mungkin manusia melihatnya sebagai orang yang kekurangan harta, tapi yang namanya kekayaan itu bukanlah kekayaan yang ada pada harta, bukanlah kekayaan nominal yang terdapat pada buku tabungan, bukanlah nominal yang terdapat pada deposito, tapi kekayaan adalah kekayaan hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan: "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Mereka beribadah kepada Allah dengan lurus, mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan, aman hati mereka, tenang hati mereka, tentram hati mereka. Wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Karunia keimanan adalah karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga karunia tersebut kepada kita hingga ajal menjemput kita. Sebagaimana Allah mengatakan: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan: wa minan nasi mayattakhiduna min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengambil tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka cinta kepada sesekutuan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubbalillah, adapun orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, mereka amat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Beliaulah yang telah mengantarkan amanah risalah kepada kita semuanya, mengajarkan kita semuanya semua hal yang bermanfaat di dunia dan semua hal yang bermanfaat di akhirat, mencegah kita dari semua hal yang berbahaya bagi kita di dunia dan berbahaya bagi kita di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam: kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. semua umatku masuk surga wahai para sahabatku, wahai kaum muslimin, semua umatku kata Rasulullah masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Para sahabat sebagaimana kita terheran-heran, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, siapa yang taat kepadaku dialah yang akan masuk ke dalam surga Allah. Wa man asani faqad aba, siapa yang bermaksiat tidak menurut perintahku, membangkang dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, sungguh dia telah enggan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau pernah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Rasulullah, menjadi orang, menjadi sosok yang lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Maka kecintaan seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan ibadah, kecintaan yang bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan seorang mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliau kepada kita untuk memberikan petunjuk kepada kita, petunjuk bahagia di dunia dan di akhirat. Tak lupa kami wasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa, yang takwa itulah menjadi lambang atau menjadi standar Allah subhanahu wa ta'ala menentukan kemuliaan seorang hamba. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya sebaik-baik kalian, semulia-mulia kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian, bukan yang paling banyak tabungannya, bukan yang paling banyak rumahnya, bukan yang paling banyak anaknya, bukan yang paling banyak kendaraannya, bukan yang paling tinggi gelarnya dan lain sebagainya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian semua adalah hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Dan takwa melazimkan kita, mengharuskan kita untuk belajar. Takwa sebagaimana kita tahu dari zaman kita kecil sampai sekarang, dari zaman kita SD sampai sekarang, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka ini melazimkan, mengharuskan kita untuk belajar. Karena bagaimana kita tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, kecuali dengan belajar. Bagaimana kita tahu apa yang Allah haramkan, apa yang Allah halalkan, kecuali dengan belajar. Bagaimana kita tahu apa yang Allah bolehkan, apa yang Allah tidak bolehkan, kecuali dengan belajar. Belajar apa? Belajar ilmu agama yang menjadi kewajiban kita. Orang yang berjualan, belajar tentang jualannya. Belajar adab muamalah. Orang yang menjadi guru, belajar tentang bagaimana mengajar yang baik. Orang yang ingin naik haji, belajar tentang hajinya. Orang yang punya harta, belajar tentang zakatnya. Dan semua hal tersebut, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah bisa dapat dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Tidak ada yang namanya, tidak ada ceritanya ilmu datang kepada kita tiba-tiba kita langsung pintar seperti Imam Bukhari, kita langsung pintar seperti Imam Nawawi, kita langsung cerdas dalam masalah agama seperti Imam Muslim tanpa belajar. Tidak ada ceritanya. Tidak ada ilmu dalam Islam yang didapatkan kecuali dengan ta'allum. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum, sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Wal hilmu bittahallum, orang bisa bijaksana dengan terus melatih kebijaksanaannya. Hadirin sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi yang kami sampaikan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Di antara manusia ada orang-orang yang mengambil, menjadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbunahum kahubbillah, mereka cinta dengan sesembahan tersebut, mereka cinta dengan apa yang mereka sembah, mereka cinta dengan apa yang mereka berdoa kepadanya, kahubbillah, sebagaimana cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setelah menceritakan orang-orang manusia-manusia yang salah jalannya, Allah menceritakan orang-orang beriman, walladzina amanu ashaddu hubbalillah, orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban, lebih sangat cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala-galanya, menjadikan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala cinta yang pertama yang dia punya. Demikianlah hadirin sekalian dirahmati Allah, segala gerak-gerik seorang hamba sebagaimana kata Ibnu Qayyim, al-mahabbah sababul harakah, cinta adalah sebab roda yang memotivasi, yang menggerakkan semua gerakan manusia. Kita makan karena cinta, entah cinta pada apa. Kita datang ke masjid ini tentunya karena cinta ibadah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang bekerja karena cinta, entah cinta kepada apa. Mungkin cinta kepada keluarganya, mungkin cinta kepada anaknya, mungkin juga cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. semua hal yang dilakukan oleh seorang manusia, al-mahabbah sababul harakah, cinta adalah sebab gerakan seorang hamba. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dalam Islam, poros ibadah kata para ulama ada dua, al-mahabbah wa ta'zim, cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah karena cinta kepada Allah, roja'an ala sawabihi ala rahmatihi, mengharapkan rahmat dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Namun cukupkah ibadah dengan cinta saja? Tidak. Ibadah juga harus ta'ziman, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, khaufan min iqabihi, khauf, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seorang muslim ibadah karena cinta kepada Allah dan karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kedua inilah, sebagaimana para ulama mengatakan, burung akan terbang dengan kedua sayapnya. Sayapnya satu patah, jatuhlah burung tersebut. Dua sayap inilah yang menjadi sayap ibadah seorang hamba. Satu patah, jatuhlah ibadahnya. Ibadah karena takut saja menjadikan orang-orang seperti orang-orang khawarij, keluar dari syariat Islam, keluar dari landasan Islam, mengkafirkan sesama kaum muslimin dengan ayat-ayat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dengan hanya mengharapkan cinta dan mengharap kepada Allah semata tanpa takut, sebagaimana orang-orang sufi yang ekstrim, mereka ibadah membuat-buat semua ibadah dengan landasan cinta, tapi tidak takut kalau ibadah tersebut ternyata menyimpang dari jalan ibadah yang sebenarnya. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah poros dalam ibadah, adalah salah satu poros dalam ibadah kita. Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala direalisasikan seseorang dengan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Mengaku cinta Allah bukanlah sebuah hal yang penting bagi kita. Yang lebih penting daripada itu adalah apakah Allah Subhanahu wa taala benar-benar cinta kepada kita. Karena cinta pada Allah siapapun bisa mengakuinya. Siapapun bisa mengakuinya cinta kepada Allah. Tapi apakah Allah mencintainya? Itulah yang paling penting. Dan bagaimana Allah mencintainya? Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanda bukti cinta kita kepada Allah adalah kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti sunnahnya. Bagaimana kita tahu itu sunnahnya? Kembali belajar. Kalau tidak belajar, apa yang mau kita ikuti? Sunnah yang mana yang mau kita ikuti? Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadi landasan kecintaan kepada selainnya. Cinta seseorang karena Allah Subhanahu wa taala akan membawa seseorang kepada kebahagiaan. Tapi ketika cinta kepada seseorang menyibukkan dia dari cinta kepada Allah, memalingkan dia dari cinta kepada Allah, inilah yang akan menimbulkan kesengsaraan dan kepedihan dan penyesalan di akhir kehidupannya. Kemudian hadirin sekalian dirahmati Allah, cinta yang kedua yang diajarkan dalam Islam adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita katakan, Rasulullah SAW tadi mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidaklah beriman di antara kalian sampai aku menjadi orang yang dia lebih cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada semua manusia. Kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mencintai Rasulullah SAW adalah dengan mengikuti sunnahnya, dengan membenarkan berita-berita yang datang dari beliau, dengan menjauhi larangannya, dengan beribadah sesuai dengan apa yang telah beliau SAW gariskan untuk kita beribadah. Sholat diperintahkan 5 waktu, sholat diperintahkan sesuai dengan jumlah rakaatnya, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Puasa yang diperintahkan, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Ibadah yang diperintahkan kepada kita, jangan ditambah dan jangan dikurang. Begitulah kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin sekalian dirahmati Allah, cinta kepada makhluk yang lainnya adalah cinta yang tumbuh karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika cinta kepada makhluk karena cinta kepada Allah, kebahagiaan yang akan dia dapatkan di akhir cintanya. Akan tetapi sebaliknya, ketika kecintaan kepada makhluk menyibukkan dia, melalaikan dia dari cinta kepada Allah, akhirnya cinta kepada makhluk ini membuat dia lupa ibadah, membuat dia lupa sedekah, membuat dia lupa sholat, membuat dia mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan yang itu semua dibenci Allah Subhanahu wa taala, ujungnya adalah penyesalan. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang 7 golongan yang pada hari kiamat nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh naungan Allah di hari kiamat nanti. Di hari tidak ada satupun naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ketika matahari didekatkan kepada kita sejauh jarak 1 mil, semua orang mencari lindungan masing-masing. Tidak ada pohon, tidak ada ATM, tidak ada rumah sakit, tidak ada rumah, tidak ada atap, tidak ada apapun yang menaungi seseorang. Bumi terluas, bumi terhampar luas. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Semua orang dalam keadaan telanjang, tanpa bersunat, tanpa alas kaki. Semua orang dengan amalannya masing-masing, sibuk dengan dirinya masing-masing. Anak lupa kepada orang tuanya, orang tua lupa kepada anaknya, suami lupa kepada istrinya, kekasih lupa dengan kekasih yang lainnya, semuanya sibuk dengan amalannya masing-masing. Mereka mendapatkan balasan sesuai dengan amalan masing-masing. Dan kata Allah, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, naungan arsy Allah Subhanahu wa taala yang akan datang pada waktu tersebut. Siapa 7 golongan di antara 7 golongan tersebut? Adalah kata Rasulullah, rajulani tahabba fillah ijtama'a lillah wa iftaraqa lillah, adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersaudara, mereka bertemu, mereka berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjumpa, bertemu karena keimanan. Keimanan yang menyatukan mereka, waftaraqa lillah. Dan ketika mereka berpisah pun, mereka berpisah kepada karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala atau Islam mengatur cinta, bagaimana seorang mencintai. Adalah ketika dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan menjadi keberuntungan baginya. Maka semakin seseorang itu beriman kepada Allah, maka semakin layak dia dicinta, walaupun orang jauh sekalipun. Akan tetapi sebaliknya, semakin seorang itu jauh dari keimanan, semakin tidak layak dia dicinta, walaupun orang dekat sekalipun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasuluhu yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Tidak akan kalian dapati orang-orang yang beriman, yuwaduna man hadallaha wa rasulahu, mereka mencintai kepada orang yang justru membenci Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun orang itu bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, sebagaimana Nabi Ibrahim putus hubungan dengan bapaknya karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, au abnaahum, atau anak-anak mereka, sebagaimana Nabi Lut, Nabi Nuh putus hubungan dengan anaknya karena mereka membenci Allah dan Rasulnya, au abaahum, au abnaahum, au ikhwanahum, au ashiratahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga-keluarga dekat mereka, sebagaimana Nabi SAW putus hubungannya dengan paman-pamannya karena mereka membenci Allah dan Rasulnya. Maka demikianlah, semakin seorang itu beriman, semakin layak dia dicinta walau jauh sekalipun. Semakin seorang itu jauh dari keimanan, maka semakin dia tidak layak dicinta walaupun dekat sekalipun. Tanpa kita mengurangi hubungan seseorang karena kedekatan keluarga, sebagai orang tuakah, sebagai anakkah, sebagai saudarakah, hubungan penghormatan dan hubungan muamalah yang baik kepada mereka. Tapi hati, kecintaan hati seorang mukmin adalah bertautan dengan mukmin yang lainnya. Kecintaan hati seorang mukmin adalah kepada mukmin yang lainnya. Semakin beriman, semakin dia layak untuk dicintai. Semakin jauh dari keimanan, semakin dia tidak layak untuk dicintai. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami bagaimana cinta dalam Islam, bagaimana Islam mengatur mengenai cinta seorang hamba, maka tidak layak kita mencintai seseorang karena mengedepankan hawa nafsu. Tidak layak bagi kita untuk mencintai seseorang karena mengedepankan hawa nafsu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengambil hawa nafsu dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala di belakang kita. Maka ketahuilah, cinta yang demikian akan berujung kepada penyesalan. Cinta yang demikian akan berujung kepada kecelakaan di akhirnya nanti. Cinta yang demikian tidak akan berujung kepada kebahagiaan. Apalagi kemudian ketika cinta tersebut dibungkus oleh sebuah dibungkus dan difestivalkan dengan hal-hal yang berbau kekufuran, yang kita kaum muslimin sama sekali tidak membutuhkan budaya kafir. Kita kaum muslimin sama sekali tidak membutuhkan bentuk-bentuk budaya kafir, entah disebut Valentine Day, entah disebut dengan hari cinta kasih, entah disebut apapun. Kita kaum muslimin sama sekali tidak membutuhkannya. Kecintaan kita kepada kaum muslimin, kecintaan kita kepada sama orang mukmin, kecintaan kita kepada kedua orang tua kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah kecintaan yang setiap hari kita mencintanya. Tidak pernah, tidak boleh hati kita kosong dari kecintaan kepada orang-orang beriman. Apalagi ketika orang-orang beriman tersebut memiliki hubungan dengan kita. Ketika orang-orang yang beriman tersebut adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, maka kecintaan kepada mereka adalah kecintaan yang terus-menerus setiap hari. Kita tidak membutuhkan sedikit pun, dan bahkan apalagi kemudian kegiatan tersebut diisi dengan hal-hal yang bermaksiat, hal-hal bahkan kekufuran, na'udzubillah. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kaum muslimin sama sekali tidak membutuhkan budaya orang-orang kafir. Kita kaum muslimin sama sekali tidak membutuhkan tradisi-tradisi kufur yang dibawa ke dalam Islam. Kata Rasulullah SAW, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, mirip-mirip dengan sebuah kaum, mencoba nyocok-nyocoki sebuah kaum, fahuwa minhum, maka dia adalah bagian dari mereka. Na'udzubillah. Semoga Allah menghindarkan kita dari kekufuran. Semoga Allah menghindarkan kita dari su'ul khatimah. Semoga Allah menjadikan kepada kita husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubbal amali yuqarribuni ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Aqimus shalah.